wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Dzarful makan. Dzarab makan qala al musannifu wa dzarful makani huwa ismul makani al mansub biqadri fiinahu amama khalfa wa quddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izaa'a wa hidaa'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma asbaha dhalik. Ini sama dengan dzarab zaman kemarin ya. Dia kalau dzarab zaman ismul zaman. Kalau dia isim makan, nama yang menyebutkan keterangan tempat. Mansubun al-mansubu, mansub biqadri fi, bitakdiri fi. Ya, kalau diasumsikan fi, amama di depan, fi amami begitu. Khalfa, fi khalfi. Ya, qama zaidun amamaka, fi amamika. Khalfaka, fi khalfika. Quddam, quddam itu maknanya di depan juga. Ya, di hadapan. Wara'a di belakang. Nah, namun makna wara'a bisa juga di depan. Ya, namun kebanyakan di belakang. Fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi atau di samping, ma'a bersama. Kemudian iza'a di depan, hida'a sama maknanya di depan juga. Tilqa'a sama maknanya di depan. Huna di sini, sama sama maknanya hunaka di sana. Ya, wa ma asbaha dzalik dan yang semisalnya. Tabarakallahu fik. Asy-syarhu. Penjelasan dari Syekh di sini. An-naw'u tsani min adz-dzarfi wa huwa dzarful makan. Jenis yang kedua dari dzarf setelah kemarin sebutkan dzarf ya, zaman. Sekarang dzarf makan yang menunjukkan keterangan iya, tempat. Ta'rifuhu definisinya wasmul makani al-mansubu biqadri fi. Ini sama dengan definisi dari Ibnu Ajurram. Isim yang menunjukkan keterangan makan, tempat yang dia mansub. Ya, dia mansub dan nanti dia ada mudhofun ilaihnya. Amama, khalfa, dia mansub. Ya, bil fathah. Ya, bitakdiri fi, dengan takdir fi. Kalau diasumsikan fi. Qama zaidun indaka, qama zaidun amamaka, fi amamika. Ya, misalu jalastu tahta syajarati. Ya, jalastu tahta syajarati. Saya duduk di bawah pohon. I'rabuhu tahta jalastu fi'il fa'il, jelas. Ya, fi'lun wa fa'ilun. Tahta dzarfu makanin. Wa wasmun mansubun. Di isim mansub ya dulu ala makani wuku'il fi'li. Ya. Yang dia menunjukkan ya, makan tempat wuku' terjadinya fi'il. Ya, dia menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Baik. Kemudian waqad dzakara al-musannifu minal alfadhi ad-dalati 'alal makan salasata asyara lafdan. Dan musannif menyebutkan 13 lafaz ya, dari lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makan, kepada tempat, yang menunjukkan makna tempat. Ya. Wahia yang pertama amama wa huwa bimana quddama. Maknanya quddama di depan. Mislu jalastu amama syekh. Di depan syekh. Fi amami syekh. Itu takdirnya. Takdirnya zorfiyah. Takdirnya. Maka disebut zorof. Karena fi itu maknanya adalah zorfiyah. Ya, di. Begitu. Khalfah wa aksu amama. Dia lawan dari amama. Berarti kalau amama depan, khalfah belakang. Sholaitu khalfal imami. Fi khalfil imam. Di belakang imam. Kudama mana amama nahu qaulika al-Hudzaifah al-Hadiqatu quddama al-manzil. Ya. Hadiqah kebun itu Qudama al-manzili, ya, di depan rumah. Ya, di depan rumah. Baik. Wa wara'a bima'na khalfa, sama. Wara'a di maknanya adalah khalfa. Ya. Contoh, fa nabadzuhu wara'a dhuhurihim. Ya. Wara'a di belakang punggung-punggung mereka. Kemudian fawqa ismun lil makan al-ali. Fawqa, ya. Jadi mereka itu mana, apa tadi mana? Mereka melemparkannya. Mereka melemparkan janji itu di belakang punggung-punggung mereka. Fawqa ismun lil makani al-ali. Fawqa sebuah nama tempat yang tinggi di atas. Nahu wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dia Allah menguasai di atas hamba-hambanya. Taht, ya, fawqa. Ya. Tahta ismun lil makani safil. Nah, lawan dari fawqa. Tahta. Ya, isim makan yang bermakna safil, di bawah. Nahmu yubayyunaka tahta syajara. Mereka membaiatmu di bawah pohon. Inda ismun lima qarba minal makan. Ya, isim yang maknanya dekat dengan tempat. Yang berdekatan dengan tempat Anda itu. Misalkan, ya, fadhkurullaha inda al-mash'aril haram. Ya. Dan berzikirlah kalian pada Allah inda mash'aril haram, di dekat mash'aril haram. Mash'aril haram itu sebuah tempat, ya, di daerah Muzdalifah. Dan berzikirlah kalian di sisi, nah, Mash'aril haram. Ya, qama Zaidun indaka, misalkan begitu. Wa ma'a ismun limakanil musahabah. Sedangkan ma'a isim yang, ya, isim yang menunjukkan tempat, yaitu yang menyertainya. Kalau bahasa kita bersama. Nahu qawlihi ta'ala arsilhu ma'ana. Ya, arsilhu ma'ana. Biarkanlah dia. Arsil kan filamer, ya. Arsala yursilu, utuslah dia, begitu kan. Artinya biarkanlah dia bermain bersama kami. Ini tipu dayanya, ya. Ikhwat, ikhwannya Yusuf. Iza'ah ay muqabil. Ya. Iza'ah artinya berhadapan. Nahu qaulika waqaftu iza'al maktabah. Ya, saya duduk di hadapan perpustakaan. Syahidnya mana? Iza'a dengan mansub. Al-maktabah mudofun ilaih. Hida'a bima'na qariban. Nah, berikutnya hida'a mana qarib? Dekat. Nahu jalas tu hida'al masjid. Ya. Saya duduk di dekat masjid. Syahidnya mana? Hida'a. Hida'a daraf makan mansub. Ya. Wahwa mudaf al-masjidi mudafun ilaih. Ini gampang, ya. Tilqa ay muqabil. Nah, maknanya sama seperti tadi apa? Ya. Iza'ah. Di hadapan. Nahu qawlihi ta'ala walamma tawajjaha tilqa'a madian. Ya. Maka tatkala ia Musa tawajjah. Ya. Apa dia hendak menghadapkan dirinya, hendak menuju ke arah Tilqa'a Madian. Ya. Di depan negeri Madian. Nah. Wa huna ismu isyaratin, dia adalah isim isyarah lil makan al-qaribi. Untuk sebuah tempat yang dekat. Nahu qaulika jalastu huna. Saya duduk di sini. Kalau hunaka ba'id. Wa sama ismul isyaratin lil makanil ba'id. Nah, sedangkan sama isim isyarah untuk yang menunjukkan ba'id. Taqulu jalastu sama, aku duduk di sana, ai hunaka. Wa kadza yuqalu fi baqiyatil asma'il jihad. Demikian pula, ya, itu dikatakan pada isim-isim yang lainnya yang isim arah. ya, isim-isim yang menunjukkan kata jihad, arah, depan, belakang, kanan, kiri, kanan, ya, kanan, kiri, yamina, shimala, kanan, yamina, shimala, kiri. Itu karena dia menunjukkan jihad, arah. Lihat itu, fawaidu wa tanbihatun, ya, ada berapa faedah dan tanbihat di situ. Ya, al-awwal qala al-musannif bitaqdiri fi ay taqdiri ma'naha. Ya, la lafdhiha. Takdir maknanya bukan takdir lafadznya. Li'annahu qad la yasih. Ini kebanyakan ya, takdir. Karena ada yang hanya takdir makna bukan takdir lafadz. Li'annahu qad la yasih taqdiruha qabla dzarfi. Karena terkadang ya enggak sah kalau ditakdirkan dengan lafadz fi sebelum dzaraf. Nah, wadzalika nahu ya sirtu qablahu wa shalaitu ma'ahu. Ya. Sirtu qablahu. Nah, ini enggak cocok sirtu fi qablihi. Itu enggak cocok. Atau shalaitu ma'ahu, shalaitu fi ma'ahu, enggak cocok. Ya, fi ma'ihi enggak bisa juga. Ya. Baik. Asani yang kedua, sama bi fathis sa. Ya, ismu makan bi khilafi summa. Dia kalau sama isi makan beda dengan summa bi dhammit sa. Fa innaha harfu atfin, kalau summa huruf ataf. Wa min al khata'i asyai, di antara kekeliruan yang sudah menyebar ya, yang sudah beredar, qauluhum wa min summa bi dhammit sa. Ucapan mereka orang-orang yang keliru, wa min summa. Nah, harusnya wa min sama dan di sana. Ya, asalis idza lam yatadamman. Ya. Berikutnya, yang ketiga, ismu zaman makna fi. Apabila isim zaman tidak mengandung makna fi, la yakunu dzarfan. Maka dia bukan dzaraf. Bal yakunu kasairil asma'i yu'rabu ala hasbi mauqi'ihi fil jumlah. Maka dia bukan dzaraf. Dia seperti isim-isim yang lainnya di'irab sesuai dengan mauqi'ihi. Ya. Sesuai dengan ya udah keadaan dia gimana. Fa yakunu mubtada'an, bisa jadi dia mubtada. Contoh, yaumuna sa'idun. Berarti yaum mubtada bukan dzaraf. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan makna dzarfiyah. Hari kita sa'idun, bahagia. Atau di'irab sebagai khobar. Hada yaumul id. Hada yaumul id. Hadanya isim isyarah dengan musyar ilaihnya yang mahdhub. Ya, hada mubtada isim isyarah mabni ala sukun bi mali raf'in. Ya, yaumu khobar wa mudaf id mudafun ilaih. Enggak menunjukkan makna dzarfiyah. Ini adalah hari id. Ya kan? Baik. Kalau menunjukkan hari dzarfiyah misalkan antum katakan ya. Misalkan telah datang jaa Zaidun, telah datang Zaid al-yauma. Ya, maknanya fi hadzal yaum. Al-yauma. Al-yauma. Ya fi hadzal yaum. Makna dzarfiyah. Sedangkan ini ya. Yaumun apa namanya tadi? Yang khabar hadza yaumul id. Hada isim isyarah. Yaumu bukan badal dari hada. Karena badal dari hadanya itu mahdhuf. Takdirnya apa? Hada al-musyaru ilai yaumul id. Nah, ini yang diisyaratkan adalah hari id. Atau wafailan. Bisa jadi isim yang ya makan tadi. Yang tidak apa isim zaman. Yang tidak ada kandungan dzarfiyahnya diirab sebagai fa'il. Nahu ja'a syahrus saum. Syahru fa'il dari ja'a. Atau maf'ulan bih nahu qaulihi ta'ala wa anzir wa anzirhum yaumal azif azifa. Ya. Anzirhum, dan berilah peringatan kepada mereka. Yaumal azifa. Ya, anzirhum hum maf'ul awal yauma maf'ul sani. Yaumal azifah. Ya. Yaumal azifah, hari yang kadarnya 1000 tahun. Nah, yaumal azifah yauma itu maf'ul sani. Wa kadzalika idza daqala harfu jarrin ala ismi zaman awil makan. Demikian pula kalau apabila ya dimasuki oleh huruf jar kepada isim zaman isim makan, fa innahu yakunu isman majruran, maka dia menjadi isim majrur. Wala yakunu dzarfan, tidak menjadi dzarf. Nahu qaulihi ta'ala fi yaumin kana, zat fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ya, pada hari yang kadarnya 50,000 tahun. Ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut pada Rabb mereka, min fawqihim, ya, yang ada di atas mereka. Ini isbat ya uluwullah zatiyah, mereka takut. Ya khafuna rabbahum min fawqihim, ya, dari atas mereka. Ar-rabi minal kalimati lati tustamalu ghaliban zurufan idha id wa idha. Di antara kalimat kata-kata yang digunakan umumnya sebagai dzaraf, id dan idha. Ya, id dan idha. Ini kebanyakan begitu. Sering. Ya, id maknanya hina begitu. Ya. Idha maknanya id dan hida maknanya hina. Baik, lihat di i'rab. Nah, dibaca di sini faddal. Ya. Ah, siapa? Bima apa? Saprudin, ayo latihan baca Saprudin. Bismillah. Qala musannifu rahimahullahu taala al-arabu al-awwalu sayalamuna ghadan ghada. Sayalamuna as-sinu, as-sinu harfu istiqbali, harfu istiqbalin, harfu istiqbalin. Ya alam, ingat dia harfu tanfis ya. Terus ya'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan 'anid dhommi li'annahu minal af'alil khamsati wal wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah. Ghadan dharfun zamanin. Ghadan dharfu zamanin. Dharfu zamanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu muta'alliqani muta'alliqa muta'allikun muta'allikun bil fi'lil saya alamuna. Taib, dia muta'alik, dia berkaitan dengan fi'il karena dia dzaraf ya, dia lemah. Ya, dia lemah dalam kalam, maka dia muta'alik dengan fi'il. Jadi fi'il itu tempat bergantung dia. Dia bergantung dengan fi'il, enggak bisa mandiri. Terus asani wasabbihu. Asani asani wasabbihuhu bukratan wa asilan. Sabbihuhu fi'lun amrin mabniyun ala hadfu nuni wal wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhommi fi mahalli nasbin mudhafun ilayhi maf'ulun bih. Bukratan dharfu zamanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirhi wa huwa muta'alliqun bil fi'li wa asilan wal wawu atifati atifatun atifatun huruf ataf wawnya. Terus asilan ma'tufun ala bukrotan. Bukrotan. Bukrotan itu mimbabil hikayah ya. Kalau harusnya apa? Bukrotin. Terus mansubun misluhu wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Baik. Terus asalif walan yatamannuhu abadam. Walan yatamannauhu. Walan yatamannauhu abadam. Lan harfu harfu nafi. Nafiin. Harfu nafiin wa nasbin wa istiqbalin. Ah, taib. Yatamannauhu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfu nuni li'annahu minal af'alil khamsati wal wawul jama'ati domirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun wal ha'u domirun muttasil wal ha'u domirun muttasilun mabniyun 'alal dhommi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Baik. Wadih ya. Terus. Abada. Abada dorfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Terus. Oh iya, lan harfu nafyin wa nasbi. Lan itu bukan mu'abbad ya. Bukan yang kalau misalkan lan yatamannauhu. Lan yatamannauhu abada. Mereka tidak akan berangan-angan mati selama-lamanya. Mereka orang-orang kafir tidak akan mati selama-lamanya. Lan itu bukan maknanya ta'bid selama-lamanya. Ya, Ibnu Malik di Al-Kafiyah punya pembahasan tentang ini. Jadi kalau dikatakan lan tarani, wahai Musa engkau tidak akan melihatku, bukan selama-lamanya. Itu engkau tidak akan melihatku di dunia aja. Karena lan itu bukan maknanya ta'bid selama-lamanya. Misalnya itu mengatakan lan atazawwaja an-nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Itu bukan selama-lamanya, bukan bercita-cita mau jadi kayak biksu ya, atau jadi kayak apa ya, paus, uskup, pendeta. Saya tidak akan menikah lan atazawwaja an-nisa ya fi asna idars, di tengah-tengah belajar gitu. Nah, jadi lan itu bukan maknanya selama-lamanya. Kenapa? Karena nanti orang kafir justru mendambakan mati. Ketika mereka sudah di akhirat, mereka mengatakan pada penjaga neraka, siapa penjaga neraka? Malik. Ya Malik, ya liak di alaina buk, wahai Malik, ya coba mintakan kau kepada Rabbmu supaya dia memutuskan kami mati aja. Karena udah ketahan dengan azab di neraka. Jadi makna lan itu bukan ta'bid. Bukan menunjukkan apa? Selama-lamanya. Paham gak sini? Ya. Terus. Arabi'u. Fanabaduhu waro'a. Fanabaduhu waro'a. Duhurihim. Ah, gantian dibaca berikutnya. Herlin, Herlin. Ah, Herlin dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syair rahimallahu taala fanabadhuhu alfa'u ala hasbi ma qablaha. Ala hasbi ma qablaha, sesuai dengan yang sebelumnya. Ya. Kalau dia fa'atifah, hatifah. Kalau dia sababiyah, sababiyah. Berarti mesti dilihat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya itu maksudnya. Terus. Nabadhuhu fi'lun madin mabniyun ala dhammi latisalaha. Litisalihi. Litisalihi biwawil jama'ati. Karena dia bersambung dengan waw jama'ah. Terus. Wawul jama'ati fa'ilun. Ah, fa'ilnya itu ya, waw jama'ahnya. Terus wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, terus wa ra'a dzarfu makanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, terus zuhurihim juhuri mudhafun ilaihi majrurun bi kasrati wa huwa mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah. Wal mimu lil jam'i. Terus al khamis wa huwa al qahiru fauqa ibadihi. Wa huwa al-wawu ala hasbi ma qablaha. Paham ya, sesuai dengan i'rab sebelumnya. Terus huwa dhamirun mabniyun ala al-fathi. Dhamir apa kalau huwa? Dhamir muttasil atau munfasil? Muttasil. Hah? Munfasil. Apa? Munfasil. Munfasil. Terus apa nih? Huwa dhamirun munfasil mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Terus al-qahiru khabarul mubtada'u. Khabarul mubtada'u. Hais. Mudaf khabarul mubtada'i. Khabar mubtada'. Khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, fauqa dharfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu muta'alliqa bil muta'allikun al-qahira bil bil qahiru bil qahir wa huwa mudafun ibadihi ibadih mudafun ilaihi majrurun bil kasrati wa huwa mudafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli jarrin mudafun ilaihi. Terus sadis yubayi'unaka tahta syajarah. Yubayi'unaka tahta syajarati yubayi'unaka yubayi'una fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni wawul jama'ati fa'ilun wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik. Fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun karena dia minal ahal al-khamsah. Baik. Terus tahta jarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. As-sajarati mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrati al-kasratu al-zahiratu ala akhirihi. Nah, gantian, Chandra. As-sabi'u fadhkurullaha 'indal mas'aril harami. Mas'aril haram itu nama tempat ya. Di dekat Muzdalifah. Fadhkuru al-fa'u. Fadhkuru al-fa'u. Rabitatun li jawabi syartin. Bisa syarti. Syarti. Faida afattum. Afattum. Kan idza itu juga syartiyah, apabila kalian telah menunaikan itu syartiyah, berarti afattum fi'il syart. Maka mana jawab syartnya? Berupa fi'il enggak ada. Ya, berupa fi'il mudhari atau fi'il madi. Ya, adanya fi'il amr, maka mesti dirobit dengan fa. Fa rabitah, fa penghubung li jawab syart. Ya, fa penghubung dengan jawab syart. Nah, itu fadhkurullah. Kalau kalian sudah selesai, berarti berzikirlah pada Allah indah masyaril haram. Nah, terus udhkuru fi'lun amrin mabni ala hadfin ni hadfin nuni wa wawul jama'atu jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Allaha lafdhu jalalati mansubun ala ta'zim ta'zimi. Ini kalau lafaz jalalah Allah kita katakan dia itu mansubnya sebagai maf'ul bih, jangan dibilang maf'ul bih. Lafaz jalalah mansub ala ta'zim. Apalagi kalau mahfud, majrur, itu kan maknanya di bawah ya. Nah, jangan katakan Allah majrur. Nah, jangan. Tapi lafaz jalalah ya. Itu dia majrur ala ta'zim. Lafadznya aja yang majrur. Ya, kenapa ala ta'zim ya? Terus. Inda dzarful makan dzarfu makani makanin makanin mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu al zahiratu ala akhirih. Al mas'ari mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu al zahiratu ala akhirih. Al harami na'tun tabi'un lima na'tun tabi'un na'tun tabi'un lima qabli qablihi lima qablahu dia na'at mengikuti sebelumnya itu kalau diartikan. Terus majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu al zahiratu ala akhirih. Nah, kasih ilham ilham. Ayo ilham. Bismillah. Asamin arsilhu ma'ana. Arsilhu arsala fi'lun amrin arsil bukan arsala arsil arsil fi'lun amrin mabaniun ala sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Hal alha'u dhamirun muttasilun mabaniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik. Ma'ana ma'ana ma'a dhurful makani mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu al zahiratu ala akhirih. Baik. Wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baik. Walamma tawajjahatil qamadiyan walamma tawajjahatil qamadiyana walamma wal wawu istinafiyatu istinafiyatun berarti wawu istinafiyah wawunya bukan wawu atifah. Ya. Berarti kalimat yang berikutnya itu jumlah atau susunan kalimat yang baru. Nah, nanti namanya jumlah mustanafah. Yang enggak ada apa namanya? Yang bukan ma'tuf yang bukan ma'tuf kepada jumlah sebelumnya. Itu namanya istinafiyah. Nanti jumlahnya namanya jumlah mustanafah. Terus lamma dorfu bimakna hina ala dorfun dorfun bimakna hina ala mashkur. Lama ini bukan lama temannya lam jazimah, bukannya lam, bukannya temannya lam harfu jazmin, tapi dia dorof maknanya hina ya. Alal mashhur berdasarkan pendapat yang paling populer yang populer. Terus tawajjaha fi'lun madin mabniun 'alal fathhi plan amat suaranya wa fa'ilun madhamirun oh, lama suara ereking wa fa'ilun dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa tilqa'a dorfu makanin mansubun makanin mansubun makanin mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Madiyana mudhafun ilaihi majrurun bil fathhi niyabatan bil fathati niyabatan anil kasrati lianna mamnu'un minas sarfi. Baik. Wa azlafna thammal akharin azlafna azlaf fi'lun madin mabniun 'ala sukuni wa na dhamirun mustatilun fi muttasilun dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in maf'ailun. Tayyib azlafna fi'l madin mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamir muttasil karena dia bersambung dengan dhamir muttasil nahnu itu ya fi mahalli raf'in fa'il azlafna sammal akharin terus sama ismun isyaratun ismu isyaratin ismun isyaratin mabaniyun alal fathi fi mahalli nasbin ala durfiyatil makaniyati maknanya apa sama? Hunaka santum. Baik. Terus Al-akhirin maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi li'anna jam'ul mudzakkarin salimun. Li'anna jam'ul mudzakkarin salimun. Mana amil dari akhirin? Amilnya mana? Ya. Nasibnya mana yang menasabkannya? Hah? Sama apa azlabna? Loh kok sama? Azlabna lah, fi'il lah. Bukan sama. Tapi fi'il, fi'il azlabna. Ya, al-akhirin. Nah. Taib. Tamarinu, latihan. Dok khattan tahtal maf'uli fihi fil ayati at-taliyah. Coba antum letakkan garis di bawah maf'ul fihi atau dharab di bawah, di ada ayat-ayat berikut. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma mana? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mana dharabnya? Dharab apa? Zaman. Fal mughirati subha. Mana? Dharab subha. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Mana dharabnya? Laylan. Tayyib. Nahara ma'tuf ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Mana? Hah? Ngasal itu. Yang benar yang mana? Hah? Fawqa. Adapun sab'an itu maf'ul dari banaina. Ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Jelas ini mana jawabnya? Wara'a. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Mana? Samma. Wa ja'u abahum isya'an yabkun. Mana? Isya'an di waktu isya. Mereka datang kepada bapak mereka di waktu malam. Yabkun dalam keadaan mereka nangis. Apa i'rabnya yabkun di sini? Hah? Fikri. Apa i'rabnya yabkun? Fikri apa i'rabnya yabkun? La Ihsan. Sebagai apa? Ahsantum fi marinas bin hal. Ya, karena dia ma'rifah, ya enggak? Kalau seandainya waja'u abahum, ya. Nah, seandainya ja'a fulan yabki, maka yabki itu baru fi mali rafin na'at dari fulan. Ja'a rajulun yabki. Nah, tapi ini kan ma'rifah, waja'u domir. Ya, yang namanya domir ya. Ya, yang namanya domir ya ma'rifah, ingat enggak? Isi ma'rifah apa aja? Ma'arif. Domir, alam, ya. Dan seterusnya. Ya, mubham, isyarah, musul, ya. Apalagi yang ada al dan yang diidhofahkan kepada al dari lima yang tadi. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Mana? Tahta. Baik. Ij'al kulla ismin minal asma'i zaman awil makan maf'ulan fihi fi jumlatin mufidatin. Ini PR. Antum jadikan pada setiap isim zaman isim makan dorob ini dari ya isim zaman isim makan ini antum jadikan maf'ul fih antum jadikan dia dorob dalam jumlah mufidah ismu zaman isim makan asro masaan inda fauqo nah, jumlah antum sebutkan ya ini PR satu ya latihan yang berikutnya a'rib qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam coba antum i'rab sabda nabi ini az-zulmu Zulumatun yaumal qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Sampai rawahul Bukhari-nya di i'rab ya. Sampai rawahul Bukhari. Jadi di i'rabnya mulai dari az-zulmu. Ya. Gampang ini. Zulumatun yaumal qiyamah. Ini gampang. Sampai rawahul Bukhari-nya di i'rab. Taib khamisan hal itu besok insyaallah. Enggak cukup sekarang waktunya. Ya. Hal itu besok. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.